إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan untuk membaca kitab Makarimul Akhlak, yang mana kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yaitu tentang kaifiyatu iktisab makarimul akhlak, cara untuk memperoleh, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Di mana beliau mengatakan rahimallahu taala, dzakarna awalan anna husnal khuluq yakunu bitaba'i wa yakunu bitatabbu'i. Telah kami sebutkan pada awal-awal kitab ini bahwasanya budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, terkadang sesuatu yang sifatnya tabiat. Ya Allah menciptakan seseorang bertabiat dengannya. Terkadang akhlak yang mulia tersebut seseorang untuk memilikinya perlu untuk menempa dirinya terlebih dahulu, membiasakan, melatihnya. Wa anna husnal khuluq bitaba'i akmalu min husnil khuluq bitatabbu. Dan akhlak yang mulia yang secara tabiat itu lebih sempurna dibandingkan akhlak yang sifatnya sesuatu yang seseorang itu mengupayakan, menempanya terlebih dahulu, yang bukan tabiat pada dirinya. Wa dzakarna lidzalika dalilan, dan telah kita sebutkan yang demikian itu dalil, wa huwa qaulu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Asyad ibni Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu, Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asad ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya pada dirimu ada dua akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilm wal anah. Ya, sifat al-hilm di mana beliau tersifati sebagai seorang yang mampu mengendalikan jiwanya, menahan jiwanya ketika dia marah. Demikian pula al-anah, memiliki sifat tidak terburu-buru, tenang, yang kemudian beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua akhlak tersebut ada merupakan akhlak yang beliau menempanya, mengupayakan dengannya, ataukah sesuatu yang Allah menciptakan akhlak tersebut sebagai tabiat terhadap diri beliau? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal jabalaka 'alaiha, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kedua sifat tersebut ada merupakan perkara yang menjadi tabiat atas dirimu. Hadits ini menunjukkan tentang bahwasanya ada di antara akhlak yang merupakan tabiat, ada di antara akhlak yang mulia sesuatu yang seorang hamba untuk mendapatkan memilikinya perlu menempanya, perlu mengusahakan, melatihnya. Nah, dan akhlak yang mulia yang itu merupakan tabiat seorang yang Allah menciptakan, na'am, di atasnya lebih sempurna dibandingkan akhlak yang seorang itu untuk mendapatkannya, memilikinya, perlu mengupayakan menempa terlebih dahulu. Wa kadzalika li'anna ahsanal khuluq bitab'i la yazulu 'anil insan. Demikian pula, ya, akhlak yang paling mulia, na'am, yang itu merupakan tabiat pada diri seorang, di mana itu lebih baik dibandingkan at-tatabbu', karena akhlak yang mulia yang merupakan tabiat itu tidak akan hilang dari seseorang. Lakin husnul khuluq bitatabbu'i qad yafutul insan fi mawatin katsirah. Berbeda keadaannya, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur sebut sesuatu yang seorang itu perlu menempanya terlebih dahulu untuk memilikinya, yang terkadang seorang itu akan kehilangan, ya, akhlak-akhlak yang mulia tersebut di tempat-tempat ataukah waktu-waktu yang banyak. Kenapa demikian? Li'annahu yahtaju ila mumarasah wa ila mu'anah wa ila riyadhah wa mujahadah wa ila tadhakkuri dhalika 'inda huduthi kulli ma yuthirul insan. Ya, karena dia, na'am, untuk mendatangkan akhlak tersebut perlu untuk membiasakan, perlu untuk upaya yang keras untuk melatih, ya, bersungguh-sungguh serta mengingat hal tersebut ketika terjadi suatu perkara yang akan bangkitkan jiwa seseorang supaya memiliki akhlak yang mulia tersebut. Manakala terjadi suatu kejadian membutuhkan na'am akhlak-akhlak yang mulia itu, butuh untuk membiasakan, butuh usaha yang keras melatih kesungguhan dan mengingatnya. Nah, berbeda dengan, ya, akhlak yang mulia yang sifatnya tabiat. Nah, yang senantiasa seorang itu dimanapun berada, dia akan tersifati dengannya. Karena itu adalah merupakan tabiat yang Allah menciptakan dia di atas akhlak yang mulia tersebut. Walihada ja'ar rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, yang telah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ini menggambarkan betapa sulitnya, betapa beratnya, ya, tidak begitu mudah seseorang itu memiliki akhlak yang mulia manakala itu bukan merupakan tabiat ya Allah menciptakan, ya, hamba tersebut di atasnya. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ausoni. Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Qala la takhdab. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la takhdab. Jangan engkau marah. Faradda damiraran, maka orang tersebut berulang kali mengatakan kepada Rasulullah, ausoni, berikanlah wasiat kepadaku. Qala, kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat tersebut, la takhdab, jangan engkau marah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Nah, beliau pun juga mengatakan, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu merobohkan, membanting seseorang sehingga dia mengalahkan orang tersebut dalam pergulatan. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan jiwanya untuk marah. Nah, ya. Akhwatu fillah, azan wa azakumullah. Ya. Merupakan tabiat dari setiap manusia yang tidak mungkin untuk luput dari tabiat tersebut. Ya. Di mana manusia itu na'am memiliki sifat marah. Kadang muncul pada dirinya yang berbeda-beda keadaannya. Ada yang mudah marah, ya, sehingga sering untuk marah. Ada yang jarang. Akan tetapi secara umum manusia tabiatnya na'am dia memiliki sifat yang demikian itu. Nah, disebabkan karena manusia memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu na'am dituruti keinginannya dan enggan untuk diselisihi apa yang menjadi keinginannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri beliau pernah mengatakan, inna ma ana basyarun arda kama yardul bashar wa akhdab kama yakhdabul bashar. Ya, sungguhnya itu aku itu adalah manusia biasa yang bisa senang sebagaimana manusia itu senang. Demikian pula bisa marah sebagaimana manusia itu marah. Nah, ya. Hanya saja tentunya seorang muslim mukmin yang berakal itu akan senantiasa berusaha mengontrol, mengendalikan emosi dan kemarahannya agar supaya dia tidak terus-menerus berkelanjutan, ya, emosinya, kemarahannya, agar supaya tidak diseret, ya, kepada hal-hal yang tercela akibat sifat emosi marah yang ada pada dirinya. Nah, ini seorang muslim, seorang mukmin yang berakal, berbeda keadaannya. Ya, kalau dia adalah orang yang jahil, orang yang kurang akalnya, akan begitu mudah terseret, ya, nam oleh sifat emosi dan kemarahannya, sehingga menyebabkan dia terjatuh kepada hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk, yang jelek, perkara-perkara yang akan membinasakan diri dan agamanya. Terkadang dengan sifat emosi, kemarahan yang ada pada dirinya, karena tidak bisa mengontrol, mengendalikannya, dia memukul, ya, orang lain, ya, ataukah melukai, bahkan waliyadzubillah sampai kepada tingkat pembunuhan. Keluar ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek, na'am, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang muncul, ya, akibat, ya, emosi, sifat marah yang tidak terkendali, tidak terkontrol, na'am, kepada hal-hal yang akan merugikan, mencelakakan seorang terkait terhadap agama dan dirinya. Kecuali kalau dia mampu menempatkan yang demikian tersebut pada tempatnya, ya, karena sifat marah terkadang ada kalanya terpuji, Terkadang yang demikian itu tercela. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athir rahimallahu taala, di mana beliau mengatakan marahnya seseorang, ya, na'am, seorang hamba itu bisa, na'am, merupakan perkara yang terpuji, dan bisa pula marahnya seorang hamba tersebut merupakan perkara yang tercela. Terpuji manakala marah tersebut dalam koridor agama dan kebenaran, ya, na'am, tidak keluar dari batasan-batasan syariat, dan tercela manakala sebaliknya, na'am, ya. Hanya saja tentunya, na'am, meredam, mengontrol, ya, mengondisikan emosi dan kemarahan adalah bukan perkara yang mudah. Na'am, sesuatu yang sulit. Nah, oleh karena itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, di mana beliau mengatakan laisa syadidu bisru'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu yang mampu merobohkan, membanting seorang sehingga dia mengalahkan dalam pergulatan tersebut. Akan tapi orang yang kuat yang mampu meredam, menahan jiwanya untuk tidak marah. Nah, ya, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auzuni, berikanlah wasiat kepadaku." Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La takhdab." Ya. Orang tersebut mengulang-ulang, ya, minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang ringkas yang akan berikan manfaat kepada dirinya. Jawaban Rasulullah kembali, beliau mengatakan la takhdab. Yang mana disebutkan dalam riwayat yang lainnya sebagaimana yang dinukilkan oleh Na'am Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambani rahimallahu taala, ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Na'am, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, na'am, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dullali ala amalin yudkhilni jannah wala takfur alayya." Nah, ya. Tunjukkan kepada ke suatu amal yang akan masukkan diriku dalam jannah, dan jangan engkau wahai Nabi memperbanyak, na'am, dalam memberikan petunjuk tersebut. Apa? Na'am, yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la takhdab, jangan engkau marah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan, hadzar rajul talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatan wajizah jami'an li khisalil khair. Beliau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyebutkan, menjelaskan, orang ini, sahabat ini meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu wasiat yang ringkas, ya, yang mengumpulkan perangai-perangai kebaikan, perkara-perkara kebaikan yang dia mudah untuk menjaga dan menghafalnya. Dia meminta perkataan yang ringkas karena khawatir tidak mampu untuk menghafalnya, menjaganya ketika Rasulullah menyebutkan banyak. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, menunjukkan kepada sahabat ini untuk dia tidak marah. Naam, dan mengulang-ulanginya. Ya, jawaban Rasulullah pun sama. La takhdab. Ini menunjukkan bahwasanya ghadab, ya, emosi, sifat marah, naam, terkumpul padanya perkara-perkara keburukan yang banyak. Naam. Dan tentunya sebaliknya, ketika seorang mampu mengendalikan emosinya, marahnya, nah, maka tentunya akan terkumpul, dia akan menoleh, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, nah, Ja'far ibn Muhammad rahimallahu taala beliau mengatakan, al-ghadab miftahu kulli syar. Marah itu adalah merupakan kunci dari segala keburukan. Ibn Mubarak rahimallahu taala pernah ditanya, ijma' lana husnul khuluq fi kalimatin, kumpulkan untuk kami tentang akhlak yang mulia dalam satu kalimat, yang dengan satu kalimat itu sudah terkumpul sekian banyak akhlak-akhlak yang mulia, budi perti yang luhur. Apa perkataan beliau, jawaban beliau? Tarkul ghadab, tinggalkan, ya, Naam, kemarahan, sifat mudah emosi. Naam, demikian pula Imam Ahmad ya rahimallahu taala, Ishaq bin Rahuyah ya, ketika menafsirkan, menjelaskan tentang apa itu husnul khuluq, naam, yatrukul ghadab, meninggalkan ya, naam, sifat mudah emosi, marah. Naam, disebabkan padanya terkumpul sekian banyak keburukan, dan seseorang itu menahan diri, meredam kemarahan emosinya, akan terdapat padanya ya sifat-sifat kebaikan yang banyak. Naam, bukan suatu perkara yang mudah, bukan perkara yang remeh seseorang itu menahan ya, mengontrol, mengendalikan emosinya, sesuatu yang sulit. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulanginya, memberikan nasihat kepada sahabat tersebut untuk tidak marah meskipun muncul sesuatu yang membangkitkan kemarahannya, untuk mengontrolnya, untuk mengendalikannya. Nah, karena orang yang kuat, orang yang mampu menahan jiwanya ya ketika dia marah. Berkata muallif rahimahullah taala, wa sur'atu huwa alladhi yasra'un nas ka humazatin wa lumazah. Nah, maka sur'ah itu maknanya alladhi yasra'un nas, orang yang mampu menjatuhkan, merobohkan manusia dan mengalahkannya. Naam, sebagaimana humazah dan lumazah ya, dengan bentuk wazan yang sama. Fa humazah allati yahmizun nas wa lumazah allati yalmizun nas bil uyun. Orang yang ya mencela, naam ya, mengumpat manusia dengan aib. Ya, ini humazah dan lumazah. Naam. Dari sisi naam, wazan, bentuk makna sur'ah sebagaimana bentuk humazah dan lumazah, yaitu yang naam mampu untuk membanting ataukah merobohkan manusia sehingga mengalahkannya. Falaisa syadid walladhi yasra'un nas wa yaghlibuhum, bukan orang yang kuat yang mampu merobohkan, menjatuhkan seseorang dan mengalahkan mereka. Innama syadidul ladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, akan tapi orang yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mampu menahan jiwanya ya ketika marah. Yatahakkamu fiha wa yamliku fi mawatinil ghadab, dia mampu menguasai jiwanya, mampu mengendalikan jiwanya pada tempat-tempat ya yang di situ menimbulkan kemarahan, dia mampu mengontrolnya, mengendalikan, menguasai jiwanya. Wa malakul insan nafsu 'indal ghadab yu'tabaru min mahasin akhlaq, dan seorang mampu mengendalikan jiwanya ketika dia marah teranggap sebagai na'am akhlak yang mulia. Fa idza ghadiba falatanfud ghadab, maka ketika dia marah maka hendaklah jangan dia melampiaskan kemarahannya. Walakin istaid billah minasyaitonir rajim, wa idza kunta qa'iman fajlis, wa idza kunta jalisan fantaji, wa idzdada bikal ghadab fatawaddu hatta yazuna anka. Yang kemudian beliau membimbingkan kepada kita bagaimana adab ya, ataukah ilaj untuk mengobati ya naam emosi ketika muncul agar supaya terkontrol ya, terkendalikan. Naam, walakin istaid billah minasyaitonir rajim, hendaklah ketika naam seorang itu marah segera ya ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya marah adalah merupakan bara api yang naam dimunculkan oleh syaitan ke dalam hati manusia untuk merusak agama seseorang ya dan jiwa diri mereka ya, karena dengan kemarahan tersebut seseorang itu akan melakukan tindakan, perbuatan, ucapan-ucapan ya yang akan berakibat buruk terhadap agama seseorang dan diri mereka ya. Ini merupakan upaya syaitan ya menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara keburukan, kejelekan, sehingga ketika seorang itu marah maka hendaklah dia segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonin nazghun fasta'in billah innahu wasamil alim, ketika engkau merasakan ada dorongan, bisikan syaitan terhadap perkara keburukan, maka segera engkau meminta perlindungan kepada Allah. Semuanya Allah zat yang Maha mendengar lebih Maha mengetahui. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rajulan yastabbani ahaduma qadih mara wajhuhu wan tafahat audajuhu. Ya. Ketika aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada dua orang yang saling mencela, ya, di mana salah satunya sudah kelihatan merah wajahnya, ya, demikian pula mengembang urat-urat lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan tentang kemarahan yang memuncak pada orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, inni la'alamu kalimatan qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang kalau seandainya orang tersebut mengucapkan kalimat tersebut, ya, niscaya akan hilang darinya apa yang ada pada dirinya dari kemarahan tersebut. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bersegera ta'awudz minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hilang apa yang ada pada dirinya dari kemarahan itu. Faqalu lahu innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Maka mereka para sahabat pun mengatakan kepada orang itu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ta'awadz billah minasyaitonir rajim, hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika engkau marah. Maka ini menunjukkan bahwasanya untuk meredam, ya, emosi kemarahan seorang ketika muncul, segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini. Demikian pada dalam riwayat yang lainnya. Naam, ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu." Apabila seorang itu marah kemudian dia mengucapkan a'udzubillah, maka akan menjadi tenang, ya, kemarahannya tersebut akan reda kemarahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Kamil yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Demikian pula, ya, beliau menjelaskan termasuk di antara ada, ya, obat untuk meredam kemarahan seorang ketika muncul pada dirinya. Ya, beliau menyebutkan, idza kunta qa'iman fajlis, ketika engkau, ya, marah dalam kondisi berdiri, maka segera engkau duduk padanya. Wa idza kunta jalisan fantazi, dan apabila engkau dalam kondisi, ya, duduk masih belum reda kemarahanmu, maka berbaring. Nah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk merubah kondisi keadaan seorang ketika dia marah, manakala dia berdiri maka hendaknya dia duduk. Ketika duduk dia masih, ya, belum reda, ya, emosinya, marahnya, maka hendaklah dia berbalik. Sebagaimana yang demikian dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, nam fayajlis. Fa in dhaba anhu al-ghadab wa illa faltaji." Ya, apabila salah seorang di antara kalian itu marah dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia segera duduk. Dan jika hilang, ya, marahnya, itu yang diharapkan. Nah, ya. Kalau tetap masih, ya, emosinya, marah yang disebut belum hilang, falyatajik, maka hendaklah dia itu berbaring. Nah, ya. Dijelaskan oleh mereka para ulama tentang makna, ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini, di mana ketika seorang itu, ya, ketika marah dalam kondisi berdiri diperintahkan untuk duduk, karena ketika seorang berdiri tentunya dia itu siap untuk melampiaskan kemarahannya, ya, kesiapannya itu lebih dibandingkan ketika seorang duduk, ya, berbeda kondisi kesiapan untuk melampiaskan kemarahan ketika seorang duduk dibandingkan berdiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia dalam kondisi marah itu berdiri, maka adalah duduk. Demikian pula ketika dia yang dalam kondisi duduk masih belum reda marahnya, maka hendaklah dia segera berbaring. Yang tentunya akan lebih jauh lagi, ya, kemungkinan seorang itu akan melampiaskan kemarahannya, emosinya, ketika dalam kondisi seorang itu berbaring. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu yang jauh untuk supaya seorang itu bisa reda kemarahannya. Ketika dalam kondisi berdiri, maka segera untuk duduk. Ketika masih belum hilang kemarahannya dalam kondisi duduk, maka segera dia berbaring. Nah, demikian pula Rasulullah SAW membimbingkan dalam hadis yang lainnya, ketika dalam kondisi seorang itu marah, segera dia itu diam, mengunci, ya, erat-erat, rapat-rapat lisannya untuk diam. Ya, wa idza ghadiba ahdukum falyaskut, apabila seorang di antara kalian itu marah, maka hendaklah itu diam. Ya. Beliau mengulanginya dua kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang ini juga merupakan, ya, dawa, obat yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi orang yang ketika muncul emosinya, marahnya, supaya reda, terkontrol, ya. Nah, karena ketika seorang itu marah, akan muncul darinya di saat kondisi dia marah itu berbagai macam ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk, yang dia tidak menyadarinya. Terkadang dia akan menyesal di saat ketika telah hilang, ya, kemarahan tersebut. Nah, dari apa-apa yang dia ucapkan, dari lisannya tersebut, ucapan-ucapan kotor, ya, kadang dengan ucapan yang dia tersebut tanpa sadar dia menceraikan, ya, istrinya misalnya. Nah, dan yang lain sebagainya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingkan, ketika seorang marah, maka hendaklah dia itu diam, mengunci rapat-rapat lisannya agar supaya dia selamat, terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan dari lisannya. Bagaimana ketika seorang itu dalam kondisi marah, ya, nah, tidak jarang akan keluar ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan kotor. Naam. Waliyadu billah. Naam. Wa idza zada bikal ghadab fatawaddu hatta yazula anka, dan apabila bertambah emosimu, kemarahanmu, maka hendak langsung berwudu sehingga akan hilang, ya, darimu kemarahan tersebut. Telah datang riwayat, naam, dalam hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, ya, disebutkan dalam riwayat tersebut, idza ghadiba, innal ghadaba minasyaitan wa innas syaitan khuliqa minnar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sungguhnya kemarahan itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari an-nar, dari api, dan sungguhnya api itu akan bisa padam dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian itu marah, maka hendaklah dia berwudu. Ya, hanya saja riwayat ini, naam, dilemahkan oleh, naam, sebagian para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam dhaif Jami' Shahih. Naam. Wa yastati'ul insan iktisabu makarim akhlak wa dhalika an tariqil mumarasah wal mujahadah wa tamrin. Dan seorang itu akan mampu memiliki, memperoleh akhlak yang mulia yang demikian itu dengan jalan melatihnya, bersungguh-sungguh dalam mengupayakannya, demikian pula membiasakannya. Fayakunul insan husnul khuluq bi umurin, sehingga seorang itu akan memperoleh, memiliki akhlak yang mulia, ya, dengan perkara-perkara, ya, di antaranya minha awalan, yang pertama, ya, kata beliau, an yang duru fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam, di antaranya dengan memperhatikan terhadap kitabullah, Al-Qur'an Karim, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang durun nususa ad-dalata ala madahi dhalikal khuluq al-azim alladhi yuridu an yatakhallaqa wal mu'min idha ra'an nususa tamdah syai'an minal akhlaq awil af'al fa innahu sawfa yaqumu bihi. Maka hendaklah dia memperhatikan nas-nas yang menunjukkan tentang pujian terhadap akhlak yang agung tersebut, yang ia menginginkan untuk berakhlak dengannya. Ya. Nah, karena seorang mukmin ketika dia melihat, mengetahui nas-nas memuji sesuatu dari akhlak yang mulia ataukah perbuatan-perbuatan yang mulia, maka dia akan berupaya untuk menjalankannya. Ya. Ini di antara thariqah ya, untuk seorang itu bisa memiliki ya, na'am, akhlak yang mulia. Manakala ya, dia tidak memiliki syarat tabiat, akan tapi dia mampu untuk mengupayakannya. Di antaranya yang membantu hal tersebut dengan seorang perhatikan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan memperhatikan nas-nas yang menunjukkan tentang ujian akhlak yang mulia tersebut yang dia menginginkan untuk berakhlak dengannya. Ia menginginkan agar supaya menjadi orang yang jujur, berusaha untuk memperhatikan nas-nas yang menunjukkan tentang kemuliaan sifat kejujuran di sini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Falau shadaqullah lakana khairan lahum. Kalau seandainya kalian jujur kepada Allah, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka. Naam, inna shadiqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Naam, sungguh kejujuran itu akan menunjukkan, membimbingkan seorang kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbingkan seorang itu ke dalam jannah. Ya, seorang ingin berakhlak ya, untuk memiliki sifat al-karam, wal-jud. Ya, suka memberi, dermawan. Perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Naam, ya. Di antaranya misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, ketika Rasulullah mengatakan ayyukum mal warithi ahabbu ilaihi min malihi, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi." Tidaklah seorang pun di antara kita, kami melainkan hartanya sendiri lebih dia cintai. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa inna malahu ma qaddama wa mal warithi ma akhara." Sungguhnya harta dia sendiri ada sesuatu yang dia belanjakan, yang dia telah keluarkan, adapun harta ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan. Sehingga dengan ini dia pun akan termotivasi, terdorong untuk suka membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang lain sebagainya. Apabila seorang ingin memiliki akhlak yang mulia, perhatikan nas-nas di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengujinya. Ya, naam, yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Karena seorang mukmin ketika dia mengetahui nas-nas tersebut memuji sesuatu dari akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia, sebagai seorang mukmin maka dia akan berupaya untuk menjalankan ya, mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang lainnya kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Binnahi ta'ala wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallam.